بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أين وصلنا؟ إلى الأنذار الفصل في بداية السبك وقدره وترتيبه فصل masih kita menjelaskan di dalam ilmu apakah yang harus kita mulai dan berapa banyaknya yang harus kita ketahui serta tertibnya bagaimana. Ilanggal gila dikatakan li'alimin dikatakan kepada seorang alim bima adraktal ilim galabi abin ghaniyin liannahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadl fa innahu sababu ziyadatil ilim liannahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilim wa annahu sababu ziyadah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada seseorang yang alim, dengan apakah engkau mendapatkan ilmu? Maka dia akan jawab, ya, karena aku punya seorang ayah yang kaya. Dan dia telah berbuat baik kepada orang yang punya ilmu, maksudnya dirinya, dan keutamaan. Karena sebabnya aku mendapatkan tambahan ilmu. Dan ini merupakan sebuah syukur terhadap nikmatnya akal, nikmatnya ilmu, dan itu menjadi sebab tambahnya bermanfaat dari ilmunya. Nah, jadi di sini ada dua hal yang perlu kita amati dan kita pelajari. Yang pertama adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah warahimahu rahmatal abrar. Beliau katakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika anha ibayani zaka'in wa hirsin wa bulgatin wa sohbati ustazin wa bulgatin wa tuli zamani." Jadi, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah kerakusan. Jadi, kemauan yang besar. Rakus dalam ilmu itu rakus. Jadi, ada ilmu, di mana ada ilmu, dia itu selalu berada di tempat itu. Itu artinya rakus. Jadi rakus itu tidak baik. Tapi dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang terpuji. Sifat rakus tidak baik. Tapi kalau dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang terpuji. Begitu pula sifat malu. Sifat malu itu adalah sifat yang tidak baik kalau di dalam kebenaran, tapi kalau dalam kejelekan baik. Jadi ada sifat-sifat tertentu kalau dimiliki oleh seseorang maka itu baik, kalau dimiliki oleh orang lain tidak baik, seperti itu contohnya. Zakain wa hirsin, terus wastibarin, sabar. Jadi sabar bangun malam, sabar mentaati perintah guru, sabar mentaati peraturan-peraturan yang diterapkan oleh guru. Kemudian wa suhbati ustadzin wa bulgatin wa tuliz zamani. Kemudian bulgah, bulgah itu apa? Bulgah itu adalah adanya uang. Jadi ada modal. Nah, modal itu bisa didapatkan dengan sendirinya, bisa didapatkan dari orang tua, bisa juga didapatkan daripada orang-orang yang membiayainya. Nah, beruntung mereka yang biayai kalian. Nah, jadi yang biayai kalian ini beruntung. Baik itu orang tua kalian, ataupun orang kaya yang biayai kalian, nah, maka mereka itu semuanya beruntung. Karena nanti, tatkala mereka sudah dilaksanakan yang namanya hisab, dan ahli surga setelah ditentukan di manakah ahli surga dan kemanakah mereka harus pergi, begitu pula penghuni neraka juga sudah ditetapkan kemanakah mereka akan menuju, sudah ditetapkan. Di saat itulah ketika mereka akan masuk ke dalam surga, maka yang masuk ke dalam surga pertama kali itu kan merupakan sebuah kemuliaan tersendiri. Siapa pertama kali yang membangun rumah itu? Dia. Siapa pertama kali yang membuat ilmu itu? Dia. Jadi al-awail atau yang pertama kali melakukan sesuatu itu merupakan sebuah kemuliaan tersendiri. Jadi pertama kali yang menjadi bintang kelas di Pondok Putri secara berturut-turut sampai selesai, nah itu berarti pertama kali. Jadi yang pertama kali melaksanakan segala sesuatu itu adalah sebuah keutamaan, asalkan dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Nah, sehingga di dalam hal ini pun mereka, kata Nabi SAW, sesuai dengan yang disabdakan oleh beliau dalam hadisnya, yang berarti ketika ahli surga sudah ditentukan surganya, maka mereka berduyun-duyun menuju ke surga. Tapi sebelum masuk ke dalam surga, maka mereka itu dikumpulkan untuk dicari-cari siapakah yang paling berhak untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Nah, kenapa? Itu juga merupakan kemuliaan tersendiri. Maka dikumpulkanlah di situ, digolongkan menjadi 4 golongan. Ada golongan orang kaya, ada golongan syuhada, ada golongan ahli ibadah, dan ada golongan ulama. Itulah calon-calon penghuni surga, dan semoga kita termasuk daripada mereka. Yang pertama, golongan orang-orang kaya. Mereka mengatakan, siapakah di antara kalian, kata malaikat, siapakah di antara kalian yang paling berhak untuk masuk ke dalam surga pertama kali? Maka orang yang kaya mengatakan, kami. Kami yang paling berhak. Dikatakan oleh malaikat, kenapa kamu itu merasa yang paling berhak? Maka mereka berkata, iya, karena kami gunakan harta yang kami cari dengan susah payah, dengan keringat yang mengalir, untuk mendapatkan ridho Allah. Kami berapa banyak telah menyantuni para fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni para janda. Dia katakan demikian. Ditanya oleh malaikat, kenapa kau harus menyantuni para fakir miskin, para anak yatim dan janda? Dari mana kau tahu bahwasanya keutamaan orang yang menyantuni orang-orang miskin, fakir, dan juga yatim serta janda itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Dikatakan oleh mereka, iya, kami tahu dari para ulama. Oh, kalau begitu, bukan kalian yang berhak masuk ke dalam surga pertama kali. Akhirnya pindah kepada golongan kedua, para syuhada. Mereka mengatakan, kami yang berhak untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Karena kami hanya memiliki nyawa yang satu lembar saja, tapi kami berikan, kami haturkan untuk Allah di dalam jalannya. Sehingga kami yang paling berhak untuk masuk surga pertama kali. Ditanya lagi oleh malaikat, dari mana kamu tahu? Bahwasanya kalau orang mengorbankan nyawanya yang hanya satu-satunya itu, di jalan Allah dia akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Dari ulama, oh kalau begitu kamu tidak berhak mendapatkan masuk surga pertama kali. Pindah ke golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga? Ahli ibadah, yang suka berpuasa di siang hari, melaksanakan sholat pada malam hari. Mereka yang suka berakhlak yang baik, mereka orang yang sabar, mereka orang yang tawadu, mereka orang yang bersih hati, itu adalah ahli ibadah. Kalau begitu kami yang berhak. Karena kami mempunyai energi yang diberikan Allah Ta'ala dan seluruh energi itu kami gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan siang hari puasa, dengan malam hari sholat, semalam suntuk, dan sebagainya. Akhirnya apa? Malaikat lagi-lagi bertanya, dari mana kau tahu? Dari mana kalian tahu bahwasanya orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah itu akan mendapatkan kemuliaan sisi Allah? Dari para ulama tentunya. Oh, kalau begitu kalian tidak berhak mendapatkan masuk surga pertama kali. Tinggallah satu golongan. Siapa mereka? Para ulama. Nah, dengan bangganya mereka mengatakan begini. Nah, berarti kami yang berhak. Karena kami yang memberitahu dengan ilmu kami kepada para orang kaya, kepada para syuhada, kepada para ahli ibadah untuk mencari ridha Allah dengan modal yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada mereka semuanya. Di saat itulah malaikat lagi-lagi bertanya, kalian kan hidupnya untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Tapi dari mana kalian itu mendapatkan harta? Dari mana kamu makan? Kamu punya keluarga. Kamu harus menyeluruhkan energi kamu untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Dari mana kamu makan? Maka mereka mengatakan, iya, kami makan dari orang kaya-kaya itu. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, berarti seluruh kebaikan yang kalian dapatkan seluruhnya berada di dalam lembaran orang-orang kaya itu. Sehingga apa? Malaikat mengatakan, wahai orang yang kaya, maka masuklah ke dalam surga pertama kali untuk kalian. Nah, jadi beruntung siapa? Orang tua kalian. Nah, karena apa? Yang biayai kalian siapa? Orang tua kalian. Nah, beruntung mereka yang biayai para anak-anak santri maupun santriwati, karena mereka itu belajar ilmu. Belajar ilmu berarti belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin sekali lagi seseorang itu menjadi seorang yang berakhlak yang baik, menjadi seorang anak yang berbakti, menjadi seorang wanita soliha, baik sebagai istri soliha, ibu soliha, saudari perempuan soliha, nenek soliha, kecuali kalau dia itu didasari dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, maka mereka menjadi istri yang solihah. Jadi ibu yang solihah. Apalagi sekarang ini kita berada di zaman yang segala macam kebaikan itu jauh daripada harapan. Di zaman yang segala macam keburukan itu tersebar di mana-mana. Sulit untuk menghindarkan diri darinya. Maka di saat inilah yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha itu bukan tergantung kepada ayahnya. Tapi tergantung kepada ibunya. Kalau ibunya soleha, anaknya soleh. Pasti. Kenapa? Ayah itu bersama anak-anaknya itu berapa lama? Sebentar. Tapi bersama ibunya itu yang paling lama. Oleh karenanya seharusnya bagi perempuan-perempuan muslimah ini kembali kepada fitrah yang utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat ini. Ibu itu tugasnya bukan cari rezeki, bukan cari nafkah. Ibu itu tugasnya mendidik anak-anak suaminya. Ibu itu adalah menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Karena apa yang dipandang dari ibunya itu adalah itulah yang tertanam di dalam hati anak-anaknya. Beda dengan ayah. Ayah jarang datangnya. Tapi sekarang karena sudah mereka melanggar perintahnya Nabi ini, maka jadilah sekarang ini banyak anak-anak yang tidak baik moralnya, tidak baik akhlaknya. Itu kenapa? Karena yang suami kerja, istrinya juga kerja, ditinggallah anak-anak bersama siapa? Jadilah akhlaknya seperti akhlaknya pembantu. Nah, itu sudah pasti. Logikanya berkata semacam itu. Oleh karenanya, tidak ada satu agama yang lebih memuliakan kedudukan seorang wanita melebihi daripada kedudukan yang diletakkan dan diperagakan di dalam agama Islam. Itu orang-orang Hindu itu, orang-orang Buddha itu, mereka mengatakan alangkah senangnya jadi seorang wanita muslimah. Kenapa demikian? Mereka dimuliakan. Mereka dihormati. Ditutup wajahnya. sehingga dihormat oleh orang. Tidak gampang diganggu oleh orang yang berniat jahat itu. Kemudian dimuliakan, diletakkan di dalam rumah. Kemudian yang cari makan siapa? Bukan dia, tapi kewajiban suami. Coba orang Hindu. Perempuan itu, kalau orang Hindu, kalau ayahnya meninggal dunia, si perempuan tidak dapat warisan. Emang enak, tidak dapat warisan. Yang dapat warisan cuma laki-lakinya saja. Itu. Nah, kemudian perempuan harus kerja. Laki-lakinya enak-enakan tidur. Jadi perempuannya fisiknya lemah, kemudian laki-lakinya, bukan sebaliknya, lebih kuat dia fisiknya, justru dia itu tidak bekerja seperti sekarang ya, di Bali. Nah, oleh karena itu, maka fungsi daripada seorang ibu itu adalah sesuai dengan kaidah para ulama telah menerapkannya, al-ummu awwalu madrasatin lil walad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Alhamdulillah Ustaz, belajar ngaji dari siapa? Ibu. Yang mengajar Ustaz sampai bisa baca bahasa Arab itu ibu. Jadi setiap Ustaz baca Quran, setiap Ustaz baca wirid, setiap kali Ustaz baca kitab mengajar, itu pasti pertama kali yang mendapatkan pahalanya adalah Ustaz Khadijah. Coba lihat, berapa investasi yang dia dapatkan, berapa jari yang dia dapatkan. Karena dia yang pertama kali memberitahu. Oleh karenanya, ta'limus shighar, mengajar anak-anak kecil, afdol min ta'limil kibar, lebih baik daripada mengajar orang besar. Lebih repot, lebih besar pahalanya, lebih besar manfaatnya, lebih besar jariahnya. Nah, karena apa? Karena yang namanya kebaikan itu berlarut-larut. Yang namanya kebaikan itu berlipat-lipat. Yang namanya kebaikan itu terus mengalir kepada orang yang pertama kali memberikannya. Tidak peduli itu yang pertama kali memberikannya itu apakah 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, terus mengalir pada diri. Sehingga kita bayangkan, kalau Ustaz ngajari kalian suatu ajaran kepada kalian, kalian amalkan, Ustaz dapat 20 hasanah. 20 hasanah itu minimal. Karena kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'ami'ati dzikfin. Yang namanya kebaikan itu pahalanya itu 10 hasanat paling sedikit. Sampai 700 kali lipatnya. Berarti berapa? 700 kali lipat daripada 10. 7000. 7000 kira-kira gitu. Jadi luar biasa pahalanya. Nah, sekarang Ustaz dapat 20 hasanat minimal. Gurunya Ustaz, ibunya Ustaz yang mengajari Ustaz, abahnya Ustaz yang mengajari Ustaz, dia dapat 2 kali lipatnya Ustaz. Apa? 40. Guru-gurunya orang tua Ustaz, guru-gurunya Habib Zain, guru-gurunya Ustaz, itu dia dapat 2 kali lipatnya mereka. Berarti 80. Guru-gurunya, guru Habib Zain, itu mendapatkan 2 kali lipatnya. Berarti 160. Guru-gurunya dapat 2 kali lipatnya. Berarti 320. Sampai ke Nabi, berapa Nabi? Sampai sahabat berapa? Sahabat Nabi. Nah, jadi itu semua itu terus mengalir kepadanya. Oleh karenanya, kenapa kok para ulama itu termasuk yang paling berhak memberikan syafaat? Nanti di pada mahsyar kita akan mencari 3 orang saja. Kita akan mencari 3 golongan saja. Di mana 3 golongan itulah yang mempunyai mandat daripada Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluknya. Sesuai dengan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Karena yang memberikan batasan dan mandat itu hanya Allah SWT. Siapa mereka? La yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun. Tidak memberi syafaat nanti kelak pada hari kiamat kecuali 3 golongan saja. Siapa 3 golongan? Yang pertama adalah al-ulam al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah al-ulama, para orang-orang alim. Yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kenapa mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang paling berhak memberikan syafaat atau golongan-golongan yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat? Kenapa? Kebaikannya itu lebih. Untuk mendapatkan Jannatul Firdaus itu masih lebih banyak. Nah, sehingga apa? Kelebihannya itu dibagikan kepada umatnya, itu semuanya berkat rahmatnya Allah dan rahmatnya Nabi kepada umat ini. Nah, jadi kalau saking banyaknya itu pahala yang didapatkan oleh orang alim, maka kelebihan daripada pahala-pahala itu nanti dibagi-bagikan berupa syafaat. Artinya apa? Kalau kita tetap menjadi orang alim, sesuai dengan yang diarahkan dan diajarkan, mengamalkan dengan ilmu, menyebarkannya dengan ikhlas, maka berarti kita yang paling berhak mendapatkan al-jannatul firdausul a'la. Itu jannatul firdausul a'la itu adalah surga yang paling dekat dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Bertetanggaan dengan surganya Nabi. Jadi surganya Nabi langsung kelihatan. Di atas kita langsung surganya Nabi. Mau? Nah, jadi orang alim. Jangan pulang dulu kecuali 10 tahun. Ngerti enggak? Kalau ada yang minta, bilang. Mau tunggu 10 tahun? Nah, gitu. Kalau mau, istilahkan. Enggak mau, cari yang lainnya aja. Mau gitu? Mau di mulut, di hati? Tuh, kan? Jadi menjadi orang alim, emang enggak gampang. Buktinya, kalian itu tadi bilang. Mau, enggak mau. Nah, itu enggak mau. Gitu. Mau dapat derajat yang tinggi gak gampang. Mau dapat surga firdausul a'la tidak gampang. Kenapa? Harus mengorbankan hawa nafsunya. Harus mengorbankan energinya. Harus mengorbankan waktu-waktunya. Harus mengorbankan keinginannya. Pengen dapat jodoh cepat. Tinggalkan dulu. Jangan takut. Yang namanya jodoh itu sama seperti rezeki. Adakah di antara kalian yang mikirkan, nanti makan pagi enggak ya? Ada? Nanti makan siang enggak ya? Ada? Ada yang pikiran seperti itu? Kenapa? Sudah siapkan. Jangan khawatir. Walaupun kalian gak bayar, tetap aja disiapkan sama pondok. Walaupun kalian nunggak setahun, dua tahun, tetap aja disiapkan sama pondok. Jadi, sebagaimana kalian tidak pernah bertanya-tanya tentang rezeki yang kalian akan dapatkan, yang kalian akan makan, maka sama jodoh seperti itu juga. Jadi jodoh itu rezeki. Sama seperti rezeki yang kau makan itu. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya carilah sesuatu yang sangat besar. Karena kesempatan kita hanya sekali. Sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, Al-fursa tamurru marras sahab fa'idha madat lam ta'ud. Yang namanya kesempatan itu berlalunya dari kita sama seperti berlalunya awan. Awan itu tetap menetap di suatu tempat atau berjalan. Nah, nanti kalau sudah lewat di atas kepala kita, dia tidak akan kembali lagi. Nah, maka gunakan kesempatan kalian. Ini sekarang kalian sudah satu langkah berada di dalam kesempatan ini. Untuk menjadi seorang yang alim. Sekarang kita membutuhkan kepada ustazah yang banyak. Dan insya Allah Ustaz siap untuk mencetak ustazah yang banyak insya Allah. Dari kalian-kalian semua ini, adalah calon-calon penyenang, pembahagia. Siapa? Hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Hafsyi, beliau berkata, "Laisa hunaka syai'un yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaru min nashril ilm wa ta'allumil ilm." Kata Imam Ali, bahwasanya di situ tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada menyebarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Jadi laisa syai'un yang lebih menyenangkan daripada menyebarkan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad? Belajar ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, ajarkan ilmu itu. Pasti kita akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita seluruhnya termasuk yang mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, mendapatkan perhatiannya Nabi Muhammad, mendapatkan rindunya Nabi Muhammad, termasuk pendamping Nabi Muhammad, pemberi bahagia kepada Nabi Muhammad. Selalu Nabi melihat kepada amal kita setiap minggunya, selalu tersenyum karena menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadiniyah. Walikul niyatin saliha wa ala manawa sarawu salih al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.